Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan, dikarenakan berkat taufik Allah jualah, hidayah Allah jualah, kita dapat kembali melakukan ibadah yang mana Al-Imam Syafi'i berkata, "Ma ara ibadah afdalu ba'da al-fara'id illa طالب العلم أو كما قال الإمام الشافعي." Kata Imam Syafi'i, tidaklah aku melihat amalan yang paling afdalnya, yang paling utamanya, yang paling mulianya setelah amal ibadah yang wajib seperti salat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya. Maka kata Imam Syafi'i, tidaklah aku melihat yang lebih afdal setelah ibadah-ibadah yang wajib, melainkan ibadah yang namanya talibul ilmi, menuntut ilmu. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ni'mah an-nisa'ul ansar," sebaik-baik wanita adalah nisa'ul ansar, wanita dari golongan ansar. "La yamna'unna," "la yamna'uhunna," tidaklah melarang mereka atau menghalangi mereka, "al-haya'uhun," rasa malu mereka, "litalabil ilmi," untuk menuntut ilmu. Dan sudah kita ketahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din," bahwasanya barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuknya, maka dia akan difahamkan dengan agamanya, dia akan difaqihkan dengan agamanya, tahu kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, dia tahu hak-hak yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada dirinya. Hak Allah apa? Hak nabinya apa? Hak para ulama apa? Haknya orang tua apa? Haknya para suami apa? Haknya anak-anak apa? Dan seterusnya. dari hak-hak yang syariat menyerunya, dan juga syariat menetapkannya. Dan di sini kita ambil faedah, ya, bahwasanya kita pada pertemuan yang lalu, ya, telah membahas, ya, kutaib, ya, kutaib itu nama kecil dari kitab, ya, artinya kitab kecil, atau disebut para ulama biasanya risalah, ya, tulisan ringan, yang berjudul hukuk, ya, hak-hak yang mana fitrah memerintahkannya, menyerunya, memintanya untuk dilakukan, dan juga syariat agama Islam juga telah menetapkannya untuk ditunaikan hak-hak tadi. Nah, di sini, ya, wa ta'ala lah, ya, juga akan mencintaiku. Ya. Jadi tidak mengapa berbuat maksiat, tidak mengapa mengingat kewajiban. Karena apa tadi? Karena dia beribadah tidak takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Takutlah kalian. Janganlah kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian hanya kepada-Ku. Lah, kalau kita tidak takut azab neraka, tidak takut siksaan neraka, tidak takut azab Allah Azza wa Jalla, akan menjadikan diri-diri kita ini, ya, merasa bangga, merasa sombong, merasa congkak, merasa seterusnya, karena sudah menganggap diri kita ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Adalah orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kalau kita cinta kepada Allah, pasti Allah membalas cinta kita. Oleh karenanya, kita dapati sebagian dari pemimpin-pemimpin sufi, ya, mereka tidak segan-segan untuk bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak segan-segan untuk melakukan sesuatu, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai dikarenakan rusaknya pemikirannya tadi. Dan juga, ya, kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya cinta saja, tidak mengharapkan balasannya, tidak mengharapkan jannah Allah, lah ngapain orang itu beribadah? Ya. Mending dia jadi hewan, mending jadi tumbuhan. Kalau hewan, setelah Allah hidupkan, dia akan meninggal atau mati, jadi tanah. Tumbuhan begitu pula jadi tanah. Adapun kita nantinya, pasti nantinya kita akan dihisab, ditimbang amal ibadah kita, dan bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya di hari kiamat kelak nanti amal ibadah kita tadi akan ditimbang. Buktinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam cerita Nabi Musa berbicara kepada Allah Azza wa Jalla, berkata Musa alaihissalam, Ya Rabbi, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Musa, wahai Musa, qul la ilaha illallah kalimatan law wada'at fi kiffatin sab'ina aradin aw sab'ina samawat wa kalimat la ilaha illallah fi kiffatin akhar la rajihat kalimat la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa dalam hadis tadi, dalam hadis qudsi tadi, bahwasanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang mana kalau kiranya 7 lapis langit nih, 7 lapis langit, iya, luas sekali kan 7 lapis langit. Dan 7 lapis bumi diletakkan dalam satu timbangan, ya, satu daun timbangan. Kemudian ucapan kalimat la ilaha illallah tadi diletakkan dalam daun timbangan yang lainnya. Jadi pasti yang namanya timbangan pasti ada dua, ya. Pasti ada dua bersebelahan atau berlawanan, kanan atau kiri, barat atau timur dan seterusnya, pasti bersebelahan. Maka siapa yang menang? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diletakkan sama-sama antara ucapan la ilallah dengan 7 lapis tambah 7 lapis bumi ditambah 7 lapis langit, niscaya siapa yang menang kira-kira? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Ditimbang nanti amal ibadah kita. Lah ini. Ya. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak ingin mendapatkan pahala. Tidak ingin mendapatkan ditimbang amal ibadah baiknya. Lah apa ditimbang nantinya? Cinta dia tidak akan mungkin akan menolong dia. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, dan tidaklah mencukupi cinta itu saja, ya, tanpa dia, ya, merasa selamat atau takut dari azab Allah, dan juga tanpa dia mengharap, ya, dari kemenangan dari pahala-pahala Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam cinta tadi juga harus ada yang namanya khauf dan juga roja. Nah, ini yang kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya. Kenapa? Fa innal musyrikina ubadas salib wal yahud wa ghairuhum yuhibbunallah. Karena sesungguhnya orang-orang musyrikin, ya, orang-orang yang menyembah salib, Yahudi dan selain mereka, ya, mereka juga mengatakan kami ini cinta kepada Allah. Ya, cinta kepada Allah. Lihat, kalau cinta saja tanpa ada perasaan takut dari azab Allah, tanpa ada perasaan harapan dari pahala Allah, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan jannah Allah, ganjaran Allah, ya, pasti akan sia-sia. Dia akan berbuat semaunya. Dia akan mensyariatkan syariat Islam atau syariat yang sesuai dengan keinginannya. Tapi lihat, ya, kaum muslimin yang dia memang benar-benar mencintai Allah, dia pun akan takut kepada azab Allah. Kenapa? Tidak berani dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Tidak berani dia mengadang-adakan syariat-syariat baru dalam agama. Tidak, bukan berani. Kenapa? Takut kepada azab Allah. Dan juga dia akan senantiasa beribadah dan melakukan ibadah terus-terusnya. Ya. Dikarenakan ya, dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ingin mendapatkan jannah Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, kalau cuma cinta saja, iblis juga cinta pada Allah. Syaitan itu pun, kalau ditanya, cinta mereka pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi apa? Mereka sendiri yang memilih jalan untuk tersesat. Mereka sendiri yang memilih jalan kesesatan tadi. Kaum musyrikin, kaum Yahudi, kaum Nasara dan seterusnya, yang mereka menyembah kepada Tuhan-Tuhan mereka selain Allah, mereka juga pasti bilang kami ini mencintai Allah. Tapi lihat, ya, kesombongan mereka, kesombongan Yahudi, dan rasa hasadnya Yahudi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bukan golongan mereka, karena bukan golongan Yahudi, dan juga hasadnya mereka kepada kaum muslimin, menjadikan mereka memilih, ya, menjadikan mereka memilih juga untuk memilih jalan kesesatan. Kaum Nasara, ya, yang mereka ingin mencari jalan kebenaran, mencari jalan untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbeda dengan Yahudi tadi. Yahudi tadi mereka orang-orang yang berilmu. Ya. Mereka tahu bahwasanya Islam ini paling benar. Adapun Nasara, ya, diceritakan. Kaum Nasara, ya, mereka itu adalah kaum yang bodoh. Ya. Kata berulama, mereka itulah kaum yang jahil, yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Jadi mau saja didustai oleh kaum Yahudi. Ya, kitab Injil itu yang bikin Yahudi. Dan seterusnya, yang disebutkan oleh para ulama, menjadilah kaum Nasara tadi pun tersesat. Dan juga agama-agama yang lain. Ya. Ketika ditanya, kamu cinta kepada Allah? Naam. Mereka jawab, ya. Cinta kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat, rasa cinta yang tadi tidak akan bermanfaat sedikit pun. Dan tidak akan mencukupi. Sampai ya, dia melakukan sesuatu. Yaitu khauf, takut kepada azab Allah. Dan juga dia mengharapkan ganjaran pahala atau junnahnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian cinta yang kedua. Cinta yang kedua adalah mencintai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Ya. Mencintai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Dan cinta inilah, ya, yang akan memasukkan seseorang ke dalam Islam dan akan mengeluarkan seorang dari kekufuran. Ya. Seluruh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, ya, ini pasti Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Salatnya Allah cintai berarti. Puasa Allah cintai berarti. Dan seterusnya. Nah, ketika orang melakukan tadi, mengerjakan salat, mengerjakan puasa, maka dia telah melakukan kecintaan terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Ya. Dan manusia yang paling Allah cintai adalah orang yang paling kuat, ya, orang yang paling tinggi dalam cinta ini. Ya. Jadi cinta kepada yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, semakin dia cinta kepada yang Allah cintai, semakin dia merasakan sangat cintanya, semakin dia melakukan apa yang Allah cintai, maka dia pun akan menjadi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala paling cintai. Dan di sini kita mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya ini adalah khalilullah, adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Khalil ini lebih tinggi kata para ulama dibandingkan mahabbah, mahabbah yang paling tingginya, cinta yang paling tingginya. Dan oleh karenanya kita, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Subhanallah Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang yang dia, kalau dia mengaku memang benar mencintaiku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam firman tadi, Qul in kuntum, katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, tuhibbunallah, maka ikuti aku, ikuti sunnahku, ikuti ajaranku, ikuti anjuranku. Nah, kaum muslimin, sekarang ini, untuk melihat pembuktian cintanya kepada Rasulullah, dilihat betapa besar dia mengikuti Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir dalam safar, apalagi mukim. Rasulullah ini, perhatikan ini, dengarkan ini, wahai muslimah, tidak pernah meninggalkan sholat witir dalam mukimnya, ketika berada di tempat tinggalnya, ataupun kalau safar. Nah, kalau kita ingin tahu orang ini betul-betul cintanya kepada Allah, niscaya dia akan mengikuti sunnah Rasul ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah juga meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lihat, sudahkah kita cinta kepada Allah? Sudahkah benar-benar kita mencintai Allah? Sedangkan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh saja, kita banyak lalai. Bahkan sholat subuh saja pun, banyak yang lalai, tidak tepat pada waktunya. Nah, Nabi juga menyebutkan, man shalla yawman wa laila 11 raka'ah min ghairi al-fariidah banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini lagi mukim, lagi berada di tempat tinggalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan senantiasa untuk melakukan 12 rakaat tadi salat tadi. Salat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dua rakaat sebelum sholat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiasa melakukan ini. Ya. Bahkan hadis tadi menyebutkan barang siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat selain sholat wajib, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Pahalanya besar. Sudahkah kita benar-benar cinta kepada Allah sehingga kita juga senantiasa dalam keseharian kita melakukan sholat-sholat sunnah tadi? Sudahkah? Ya, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kalau kalian memang benar kecintaannya kepada Allah dan kuat kecintaannya kepada Allah, maka kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ya, sunnah ini kata ulama jalan Nabi, baik wajibnya kah, baik yang sunnahnya kah, baik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya anjurkan, ya, perbolehkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang melakukannya. Ini ya, kita mengaku ahlus sunnah, pengikut sunnah, tapi praktek kita sehari-hari seakan-akan kita ini cuma di mulut saja. Ya. Cinta kita ini cuma sampai tenggorokan saja. Ya, bukan dari dalam hati kita. Kalau benar-benar dalam hati kita, ini lihat. Niscaya kita tidak akan meninggalkan sunnah-sunnah tadi. Ya. Kita pasti akan bagi waktu kita semampu kita. Kecuali memang tidak mampu sama sekali. Ya. Dan di sini ya kita ambil faedah bahwasanya cinta yang kedua adalah cinta kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Karena waktu kita sudah membatasi, maka jenis cinta yang ketiga dan yang keempat kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah biidznillah. Salah khilaf mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.